Demi cintaku hanya untukmu, engkaulah seri dalam hidupku. Gunung yang tinggi kan kudaki, lembah dan lurah ku harungi. Mati pun aku rela berkorban, asal engkau setia selalu. Walau kini jauh, hidup ini bukan dalam mimpi.